Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari generasi terbaik umat ini. Ini para pendahulu-pendahulu Islam. Ketahuilah sesungguhnya sekelompok para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, dahulu mereka meminta kepada orang-orang yang bagus suaranya, indah suaranya, agar mereka membacakan Al-Quran. Wahum yastami'un. Sedangkan na'am, mereka mendengarkan. Wahadha muttafaqun ala istihbabihi. Dan ini disepakati terhadap sunnahnya. Disepakati bahwasannya amalan seperti ini sunnah, mustahab. Meminta orang yang baik dan bagus suaranya untuk membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkan. Sebagaimana ini dilakukan oleh para salaf, para pendahulu kita, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, meminta kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Al-Quran, kemudian beliau mendengarkan bacaan tersebut. Wahwa adatul akhyari wal muta'abbidin wa ibadillahi salihin. Dan ini adalah kebiasaannya orang-orang terpilih, yaitu orang-orang yang baik, wal muta'abbidin, dan orang-orang yang ahli ibadah, wa ibadillahi salihin, dan kebiasaannya hamba-hamba Allah yang saleh. Bahwasannya di antara kebiasaan mereka, mereka kadang meminta orang lain untuk membaca Al-Quran, kemudian na'am dia mendengarkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa adillah, dalil tentang hal ini. Disunnahkannya na'am untuk mendengarkan bacaan dari orang yang bagus dan indah suaranya. Kata beliau, wahwa sunnatun thabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini, meminta orang lain yang baik dan bagus suaranya untuk membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkan. Amalan seperti ini adalah sunnah yang thabitah, sunnah yang tetap, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sungguh telah sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, iqra alayyal Qur'an, bacalah Al-Qur'an kepadaku. Fakultu, maka aku menjawab, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzal. Wahai Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Maka karena ini keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang beliau perintahkan. Maka beliau pun melaksanakan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Maka aku membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Beliau membaca, kemudian hatta jitu ila hadhil ayah, sampai aku tiba di ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-41. Sampai pada ayat yang ke-41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat? Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, apabila kami mendatangkan saksi dari setiap umat, dari tiap-tiap umat, itu Allah datangkan saksi nabi atau rasul sebagai saksi dari perbuatan umatnya. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu nabi atau rasul, dari setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi bagi mereka, itu bagi umatmu, atas perbuatan-perbuatan umatmu, engkau menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan umatmu. Sampai di ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbukal an. Cukup. Faltafattu ilaihi, kemudian aku menoleh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza aynahu tadrifan, maka aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Al hadis rawahu al Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan Muslim alaihim rahmatullah. Nah. Taib. Fa idza aynahu tadrifan. Aku menoleh melihat kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Beliau menangis, ya, ketika sampai pada ayat ini, ya, bahwasanya beliau nanti di akhirat akan didatangkan sebagai saksi atas umatnya, itu atas perbuatan umatnya. Demikian pula para nabi dan rasul yang lain, mereka menjadi saksi atas perbuatan umatnya masing-masing. Asyahid, yang menjadi syahid, inti pendalilan dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau mendengarkan. Ya. Mendengarkan, menghayati bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai pada ayat tadi, ayat yang ke-41. Ya. Kemudian beliau mengatakan hasbukal an, cukup. Ya. Kemudian naam, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Baik. Dari sini juga ada faedah yang lain. Faedah apa itu? Ada yang bisa istinbat dari hadis ini atau riwayat ini? Ada yang punya faedah atau istinbat dari riwayat ini? Nah, banyak faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Ya. Di antaranya tadi, nah, disunahkannya untuk meminta orang lain membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkan. Nah, ya, pilih orang yang bagus suaranya, yang bagus tajwidnya. Nah, sehingga enak didengar, ya. Dan faedah yang lain adalah ketika mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, ya, maka dia fokus, ya, mendengarkan bacaan tersebut, ya. Apabila dibacakan Al-Quran, fa'ansitulahu, ya, insotlah terhadapnya, diam dan mendengarkan. Nah, ini penting, ya, ketika kita mendengarkan bacaan orang lain, maka kita fokus mendengarkannya, menghayatinya. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat ini, ayat yang ke-41, beliau menangis. Ini menunjukkan beliau menghayati terhadap ayat-ayat yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bukan sekedar mendengar suara indahnya, bukan. Tetapi menghayati isinya. Ya. Mentadabburi isinya. Kemudian apa lagi faedahnya? Hah? Bolehnya menangis, ya, ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan, nah, ayat-ayat Al-Quran, ya. Apalagi ketika disebutkan misalkan siksa dan azab di dalam jahannam misalkan, ya, maka muncullah rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, ya. Yang rasa takut tersebut menyebabkan dia menangis, ya. Takut dengan siksa Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ya, bahwasannya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbukal an, cukuplah, ya, sudah cukup. Nah, artinya beliau selesai dari bacaan Al-Qur'an. Dan beliau tidak membaca apa? Hah? Nah, ahsan. Ini faedah yang kita tunggu tadi. beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tidak membaca Shadaqallahul Azim. Nah. Taib. Ya. Maka tahari yaitu naam selalu dan terus ya, setiap membaca Al-Qur'an, setiap selesainya diakhiri dengan hal tersebut. Ya. Bahkan seolah-olah kalau enggak diakhiri dengan itu kayak ada yang kurang. Maka, hal seperti ini tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Baik. Dan juga riwayat-riwayat yang banyak dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ketika mereka selesai membaca Al-Quran, ya, tidak diriwayatkan beliau atau para sahabat membaca tadi. Ya, lafadz Shadaqallahul Azim. Nah, lafadznya betul, ya, karena membenarkan firman Allah Azza wa Jalla. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, ya, yang maha agung. Nah, namun penempatannya, jika selalu dilakukan setiap selesai membaca Al-Quran, dan bahkan seolah-olah itu adalah sunnah, ya, maka yang seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadah tauqifiyah. Ya, ibadah itu tauqifiyah. Harus berhenti di atas dalil. Nah, kita membaca Al-Quran dengan mengawali dengan ta'wid atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ada dalilnya. Fa'idha qara'tal Quran fasta'id billah. Bila engkau membaca Al-Quran maka beristi'adzahlah kepada Allah. Ya. Demikian pula setelah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim karena ada dalilnya. Nah. Dan seterusnya dari berbagai macam ibadah hendaklah mabniyah ala dalil, dibangun di atas dalil. Nah, inilah yang membedakan antara na'am ahlu sunnah wal jamaah ya, dengan yang lainnya. Gerak-geriknya ya, dibangun di atas dalil. Kemudian warawa ad-Darimi, kita lanjutkan ucapan al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad-sanad mereka dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasannya dahulu Umar pernah berkata kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Dzakkirna Rabbana." Kata Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Dzakkirna Rabbana." Ingatkanlah kami kepada Rabb kami. Yaitu ingatkanlah kami kepada Allah. Fayaqra'u indahu, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran di sisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi alaihim rahmatullah. Nah, sebagian para ulama menyatakan terputusnya sanad ini, riwayat ini sanadnya terputus karena ada perawi Abu Salamah yang dia tidak mendengar dari Umar. Taib. Namun hadis tadi yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, itu sudah cukup menjadi dalil. Nah, kemudian wal asar fi hadza katsirah ma'rufah, dan asar-asar tentang pembahasan ini, meminta orang untuk membaca Al-Qur'an kemudian dia mendengar dengan seksama, ya, katsirah ma'rufah, asar-asar seperti ini banyak dan ma'ruf. Wa qad mata jama'atun minas salihin bisababi qira'ati man sa'aluhul qira'ah, dan sungguh telah ada sekelompok atau beberapa orang saleh, ya, yang mereka meninggal dunia karena sebab mendengar bacaan orang yang na'am diminta untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Sampai ada yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian waqad istahabba ba'dul ulama an yustaftaha majlisu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukhtama bi qira'ati qari'in hasanis saud ma tayassara min al-Qur'an. Dan waqad istahabba ba'dul ulama, sebagian para ulama, nعم, menganggap sunnah an yustaftaha majlisu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dibukanya majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditutup majelis tersebut dengan bacaan Al-Qur'an dari seorang qari yang baik dan bagus suaranya. Mata yasaru minal Qur'an. Apa yang mudah, na'am, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, beliau menyebutkan di sini, ya, bahwasanya sebagian para ulama, na'am, menyatakan sunnahnya membuka majelis, ya, majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, majelis ilmu dengan membaca Al-Qur'an, ya, oleh orang yang suaranya baik, indah, merdu, ya. Demikian pula nanti ditutup dengan bacaan Al-Quran lagi. Nah, dari orang yang atau qori yang baik dan bagus suaranya. Nah, namun Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini hanya menyebutkan seperti ini. Dan tidak menyebutkan apa? Tidak menyebutkan dalilnya. Afum. Nah. Taib, tidak menyebutkan dalilnya. Yaitu amalan di dalam majelis, ya. Setiap majelis hadis diawali dengan membaca Al-Qur'an dari qori yang suaranya bagus. Kemudian nanti di akhir majelis juga dibacakan Al-Quran dari seorang qori yang suaranya bagus. Nah, namun beliau tidak menyebutkan dalil tentang hal ini karena memang tidak ada dalilnya. Nah, sehingga Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, nah, mengingkari amalan yang seperti ini, ya. Yeah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak riwayat-riwayat majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan adanya diawali dengan pembacaan Al-Qur'an dan diakhiri dengan pembacaan Al-Qur'an dari qori yang suaranya bagus. Nah, tidak ada dalam riwayat-riwayat majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula riwayat tentang majelisnya para sahabat, ya, para tabi'in, tidak didapati hal yang seperti ini. Sehingga Syekh Mukbir rahimahullahu taala mengingkari amalan yang seperti ini. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Muqaddimah Al-Majmu', beliau mengingkari amalan yang seperti ini. Kata beliau, "Hada yahtaji ila dalil." Amalan seperti ini membutuhkan dalil. Li'anna qira'at al-Qur'an ibadah, karena membaca Al-Qur'an itu ibadah. Wal ibadatu yahtaj ila dalil, sedangkan ibadah itu butuh kepada dalil. Nah. Baik. Sehingga tenang ya, kalau ada dalilnya, tenang. Nah, dia mengamalkan dengan semangat, ya. Kalau enggak ada dalilnya, tinggalkan. Nah, ya. Sehingga tidak memberat-beratkan diri mengamalkan amalan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma para ulama. Kemudian paragraf yang terakhir, ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه. Kemudian seyogyanya bagi seorang qari dalam tempat-tempat seperti ini, dia membaca ayat yang cocok bagi majlis dan sesuai dengan majlis. Wa antakuna qira'atuhu fi ayatil khawfi war raja, dan hendaklah bacaannya itu bacaan tentang ayat khauf, rasa takut, dan ayat tentang roja. Wal mawa'id wat tazhid fid dunya, demikian pula ayat tentang nasihat-nasihat, mau'idhah, dan ayat-ayat yang menganjurkan untuk zuhud terhadap dunia. Wa targhib fil akhirah, dan ayat yang menganjurkan untuk semangat. Naam, ya. Mengamalkan amalan akhirat, ya. Wa ta'ahub laha, dan bersiap-siap untuk menghadapi akhirat. Wa qasril amal, dan juga ayat-ayat tentang pendeknya angan-angan. Wa makarimil akhlak, dan ayat tentang akhlak-akhlak yang mulia. Namun sudah berlalu tadi penjelasannya bahwasanya amalan na'am seperti itu yang tadi disebutkan tidak ada dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dilakukan oleh para sahabatnya yang mulia na'am radhiyallahu taala anhum. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut mardudun, tertolak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan pasal yang ke-23 tentang disunnahkannya meminta kepada orang lain untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, yang bagus, kemudian kita mendengarkan dengan seksama. Nah, dengan tadabbur dan menghayatinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.